Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقه الى الجنه. Persamaan bapak ibu saudara-saudaraku kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa hidupnya diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alangkah berbahagianya pagi hari ini kita semuanya dapat berkumpul di tempat Allah, di rumah Allah, berkumpul di tempat yang paling mulia, berkumpul dalam rangka amalan-amalan yang mulia. Tempat mulia itu masjid. Di dunia itu tempat yang paling mulia adalah masjid. Nah, acara kita ini hari ini apa? Jamaah sholat subuh. Mulia apa betul? Ciri wong munafik. Rasulullah dawuh asqalan asqalu, ada dua hal yang sangat berat. Sholatan alal munafikina. Ada dua sholat jamaah yang paling berat bagi orang-orang munafik. Sholat apa itu? As-sholatul fajri wa sholatul isyari. Sholat fajar, yakni sholat subuh dan sholat isya. Orang munafik itu bagus nek sholat subuh jamaah itu berat. Orang munafik itu kalau sholat jamaah isya berat. Makanya kalau bersampean bersyukur sekali nek subuh kalau bersampean sadar jamaah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur pada Allah, hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani tak dapat yang sehat jasmani, tapi sehat rohaninya tambah. Sehat rohani juga lebih penting. Sehat jasmani, kalau bersama nawai gede sehat, nang Surabaya iso, nang Jakarta iso, nang masjid kan iso. Ini berarti rohaninya gak sehat. Kalau bersama ngumpul-ngumpul di Koconi, Jabongan iso, ngopi nang warkop iso, reunian iso, orang penasihan gak iso. Berarti nawa rohaninya gak sehat. Banyak orang kuat fitness, tatuan, koyok-koyok sehat ini men, tapi orang agar lumpuh. Biasa melaku. Tidak mampu mendatangi panggilan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kelompok sampai patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang cerita ini belum bersampaian, masih diberi Allah nikmat yang berupa iman dan Islam dan kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan para jemaah, nikmat-nikmat Allah ini nantinya mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judulnya cinta. Nah, oh, Pak, itu lewat. Kalau emang Allah tak tahu. Para jemaah, judulnya emang Allah tak tahu. Pak yang Jakarta lah. Bapak Ibu, banyak umat Islam, banyak manusia ini, mereka melakukan sesuatu seenaknya karpe dewe. Mereka ngomong sak karpe dewe. Mereka berbuat semaunya sendiri. Karena banyak di antara mereka menganggap Allah itu tidak tahu. Karena banyak di antara mereka menganggap dan meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, padahal kita mengenal Allah dalam Asmaul Husna. Allah itu Alimun. Allah Maha Melihat. Allah itu Sami'un. Allah Maha Mendengar. Allah itu Raqibun. Allah Maha Mengawasi, memantau. Sehingga ketika manusia-manusia hamba Allah ini menganggap Allah tidak punya kemampuan seperti itu, akhirnya banyak orang yang korupsi, banyak orang yang maksiat, banyak orang berzina, banyak orang mencuri, dan banyak orang tidak mau mengamalkan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah termasuk haji ini perintah Allah dari Rasul Muhammad Sanes. Perintah Muhammad Sanes. Rasul dawuh, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum Islam. Jenengan Islam Muhammad Sanes. Berarti wajib nuntut ilmu. Ilmu ora loro. Ana ilmu fardu ain, ana ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah itu ya matematika, kedokteran, fisika, bahasa Inggris, PMP, niku fardu kifayah. Napa maksud fardu kifayah? Fardu kifayah itu nek ana wong sing iso siji sak rumah iki liyane gak iso gugur kewajiban. Tapi kalau sudah fardu ain, fardu itu artinya wajib, ain itu artinya apa, Pak? Ainun, mata. Maksudnya wajib bagi orang yang punya mata. Nggak punya ini, nggak ada motor, nggak ada motor ini. Nggak ada apa-apa. Nggak ada. Belum bayangkan gak ada apa-apa. Berarti setiap orang yang punya mata itu wajib ngaji. Lah wajib itu apa, Pak? Dilaksanakan pas SD. Dilaksanakan dapat paham. Nek ditinggal dapat dosa. Sampai kita kalau nonton belajar rutin, sampai tak kok so. Ngaji agama itu wajib ain. Ya, sampai di masjid di belakang pengajian sampai enggak teko, padahal sampai enggak ada wudu syar'i. Sampai dosa. Kenapa? Karena fardu ain. Jangan mengira kita itu kalau enggak datang pengajian enggak berdosa. Keliru sangkaan seperti itu, Pak. Sangat-sangat keliru. Makanya wong Islam itu nek seneng ngaji insya Allah okay. Apapun yang terjadi perbedaan lafiah, apapun yang terjadi perbedaan pemahaman, dia akan toleransi karena ternyata oh menurut Imam Ahmad seperti ini, oh menurut Imam Syafi'i seperti ini, sama-sama ada dalilnya sehingga toleransi. Wong nek gak ngaji Bapak Ibu, ini yang saya tekeh nyekel si cicok nek amat-amat tok tapi sampai itu nek kami ini salah. Makanya kalau misalkan butuh ngaji kurang cek rukun ini perkiraan Islam itu perlu rukun. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya kalau misalkan ayo senang ngaji supaya kehidupan dulu misalkan semakin berbahagia baik dunia maupun akhir. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada tema pembahasan ya. Banyak orang menganggap Allah itu tidak mengetahui apa yang kita lakukan, padahal Allah punya nama Ar-Raqib. Para jamaah, Ar-Raqib itu Maha Mengawasi. Hanya dalam Asmaul Husna ini pembahasan itu diapalno kemudian dipahami. Belum disampaikan kalau sudah merasa diawasi Allah para jamaah ngapunten. Nek Allah mengawasi pembahasan kira-kira pembahasan ada kesempatan untuk melakukan maksiat? Tidak ada. Sampai di kamar ijenan merasa diawasi Allah, kamu tuh buka hatinya. Sampai ya, belanja kepingin duitnya kurang, akhirnya ngentit atau ngetil tapi merasa diawasi Allah, enggak akan terjadi. Sampai nono pengayu Pak Iwa, tadi melirik, saya tahu oh ini belum. Selain muhrim itu, kau, burung kandel, kandel lo, ibu-ibu yang nono pengbatu Iwa, matanya gak jalan, kenapa? Karena Allah Maha Mengawasi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang yang tidak menganggap Allah seperti itu sehingga banyak orang ini lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Yastakfuna minan nasi wala yastakfuna minallah. Mereka orang-orang yang senang melakukan maksiat, mereka lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak manusia-manusia itu lebih takut kepada manusia. Gak mesti yang mengerti Gusti Allah. Karena takut dipecat, karena takut gak disapa, karena takut gak diwau. Ibnu Abbas menjelaskan yastahyuna minan nasi wala yastahyuna minallah. Mereka itu lebih malu kepada manusia daripada malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga para ulama banyak menyatakan tentang masalah kedudukan Allah di mata manusia. Sehingga para ulama menyatakan la ta'jalillaha awalan nadirina ilaih. Janganlah kalian menjadikan Allah itu sebagai suatu zat yang sangat rendah di hadapan kalian. Jangan merendahkan Allah. Maklumkan para jamaah, sebaiknya saat ini nggak ada HP, nggak ada HP nih. Jangan dari grup wadah. Alumni SMP, alumni SMA, sampai alumni kuliah. Jenenge wong akhir kadang-kadang kalau sampean kirimane aneh-aneh. Ono sing ngirim api, ono sing ngirim motivasi, ono sing ngirim gambar muto, macam-macam. Pas sampe dikirim gambar muto, sampe dikirim. Anaknya nanti giri, Pak apa itu? Langsung ditutup apa ya? Ibrana oleh anak Ibrana ditutup no. Sehingga para ulama menyatakan itu tadi tidak, Allah lebih remeh daripada anak kecil. Saat itu kita meremehkan Allah. Seakan-akan Allah itu tidak ada. Seakan-akan Allah itu tidak melihat. Itu bahasa. Ngapain? Orang-orang yang mempunyai sifat seperti ini, yang lebih takut kepada manusia daripada Allah, lebih malu kepada manusia daripada Allah, bahkan meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'lana. Sungguh aku mengetahui aqwaman min ummati, segolongan orang-orang dari kalangan umatku. Termasuk golongan ini umat Rasulullah, yang mana mereka itu yaktuna bihasanatin kaljibali tihar. Mereka nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala amalan yang sangat banyak bagaikan gunung tihar. Arab Saudi ini. Antuklah kondisi gunung Belut, gunung Semeru. Nanti ada umatnya Rasulullah ini. Entah pulau tadi dengan semuanya ya. Itu datang kepada Allah membawa amal sholat jamaah yang tak tahu telah. Poso Ramadan dan poso sunai jos luar biasa. Sedekahnya luar biasa. Pokoknya amalan luar. Sehingga amalan ini menggunung di bawah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yaj'alullaha haba'an mansura. Amalan yang banyak itu dijadikan Allah berterbangan seperti debu-debu di terbangin. Habis amalan. Amalan yang dia bawa, yang kumpulkan mulai dia kecil sampai tua, entek. Habis berterbangan, dihempaskan. Para sahabat risau. Para sahabat gelisah dan penuh tanda tanya. Wahai Rasulullah, gerakan apa yang telah dilakukan orang ini? Dia menghadap Allah, membawa amalan yang begitu banyak, tapi kok sakit keras, kok bisa sampai habis? Apa yang dilakukan orang ini? Ya wahai Rasulullah menyatakan mereka adalah idza khalau. ketika mereka itu bersendirian, diharamatillahi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu apa? Intaruka. Mereka itu melakukan maksiat. Ketika ia sendirian, dia melakukan maksiat. Ini ambil pemakai alim. Kalau sama orang banyak, tawadu, gak celorotan motornya. Kalau sama orang lain, dia roji pun jarang dia. Dia orang-orang yang dekat dengan Allah. Tapi pas ijen, ketika banyak orang tidak tahu, dia melakukan manusia. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sekarang banyak terjadi. Ketika HP ini sudah mulai ada di rumah komen, ngaku tentang bahwa biar ngomong ini alam mengkupin manusia bikin dalam musuh namun bali kita tentang dari bali itu kata sumur ini alam mengkupin dalam orang sehingga kelambenan namun lombok. Nah, aku kepingin delok. Biar aku kepingin delok-delok apa nih pak? Delok produk aliatus, delok ngidik uang. Ya. Di zaman belum bersangka sekarang cukup dengan ini. Cukup dengan apa? Hati. Banyak sekarang orang melakukan maksiat makanya berzina. Bapak-bapak masuk kamar, bujuni buru, buka hati. WA, chattingan, ambek pokoknya iyo. Foto-foto di bujuni, foto SMA, ketemu mari reuninya. Ibu-ibu ditinggal bujuninya bergawe, foto. Suaminya kerja, dia di rumah chatting, mengarungi dunia internet. Dan bahkan ada di antara keluarga sampean ketika bersendirian di kamar, ngapunten belok gambar-gambar foto. Bahkan mungkin melihat film-film wong foto. Karena menganggap gak ada orang lain, karena menganggap dia sendirian, menganggap Allah itu gak ada, Allah gak melihat. Makanya orang-orang seperti ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Bapak ibu yang enak namanya Rasulullah disebut, jangan baca salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu alaihi. Ngapunten. Ini memang penting disampaikan. Supaya apa? Supaya kalian sampean yang pernah melakukan secara kotor. Jangan-jangan nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala bawa amal sholat makan, bawa amal sholat makan, haji umroh bertahun, di sana amalannya habaan mensuro berterbangan bagaikan debu. Gara-gara belum bersampean, ini sampai kelompok alim, tapi ini izinan. Maksiat. Tugas dinas luar kota, turu hotel. Orang-orang yang tidak merasa Allah mengawasi dia, dia pasti bisa saja melakukan maksiat. Makanya ibu-ibu berbakalah mempunyai suami yang senang ngaji. Insya Allah dimanapun bapak-bapak ini ada, karena dia senang ngaji, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini dalam konsep Islam kelompok sampean, terutama lebih-lebih di zaman teknologi ini, para jamaah, ayo kelompok sama singkat hati sampai terhabis ini bisa oleh pahala wakil, ya bisa oleh dusoa akeh. Aku tuh kadang-kadang waktu belum bisa minta dua HP lari ngaji. Satu, dua HP kan anak Quran, itu kesempatan kamu untuk nama mencari bahan. Ya serius-serius buka Quran, untuk buka bahan. Iya, anak Quran tadi kan buka Quran. Makanya waktu Muslim, ketika dengan beli HP pertama yang harus dijunjung adalah aplikasi Quran Muslim. Muslim beli HP itu hanya dulu gini, ada ciri-ciri dan dulu selain Quran. Hadis-hadis Rasulullah itu dulu tak sekarang dari kamu orang Muslim terjadi yang mazhab Syafi'i itu dulu kita paham, biar kita paham bagaimana Imam Syafi'i mendidik kita, menyambung risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham kita malu sendiri. Dan maka tentang apa tentang isi banyak al-muatok dan lain-lain. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terus apa yang harus kita lakukan para jamaah supaya kelompok ini jauh dari maksiat bersendirian? Ingat, hilangnya amalan-amalan yang sebesar gunung itu tadi, kata Rasulullah, idza khalau bi harmatillahi indah. Ketika ia bersendirian, ia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini kan takutnya hanya kepada Allah, manusia. Orang seperti ini dia malunya hanya kepada manusia. Dia enggak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau saya sampaikan para jamaah harus mempelajari asma Allah. Makanya wong-wong sing hafal asmaul husna itu disebut masuk surga. Maksudnya hafal itu apa? Menjaga asmaul husna. Ada 99 nama Allah. Belum sampai ayo dihafalkan, kemudian nama kita jaga. Maksudnya jaga apa? Oh, Allah itu Maha Alim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim. Allah Maha mengetahui. Berarti aku dengar maksiat di jendela Allah tahu. Berarti aku dengar maksiat di kamar Allah kan tahu. Berarti aku maksiat di jalan naik sepeda motor sih. Mau bermaksiat Allah tahu. Di tempat perusahaan, tempat kita kerja, kita mau ngentin, mutil, apa lain sebagainya, Allah kan tahu, dijaga. Berarti kita tidak ada kesempatan untuk maksiat para jamaah. Belum bisa masih sini rasa-rasa. Iya. Ingat Allah itu Sami'un. Allah Maha mendengar bahkan kerentek hati belum bisa ya. Kerenteknya hati itu Allah tahu. Allah tahu. Makanya bu, pak, jenengan yang kepingin kerentek nanti, kerentek masih ngapi. Rasulullah SAW dawuh, dalam kitab yang sahih dikatakan oleh Imam Muslim, idza hamma 'abdi, apabila ada seorang hamba dia punya niat bihasanatin, niat sing api. Nek ana hambanya Allah ini punya niat baik dan tidak dikerjakan, maka dia akan dapat hasanatan, dicatat satu kebaikan. Para jamaah, Nek ana uang duwe niat api, tapi niatnya gak sampai terlaksana, maka dia mendapatkan satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dicatat di catatan sebelah kanan belum ada sampean. Makanya bukannya orang om mari mengaji sabar ya Allah, berbaik dan kita mau ngaji niat seperti ini so, lu mau ngaji orang mulai umroh ya Allah, kata itu ya Allah, duit niat tuh umroh, walaupun tidak kesampaian dicatat oleh Allah sampai pernah naik ha? Haji, dicatat oleh Allah sampai pernah umroh. Itu enaknya orang Islam umat Rasul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin jawab ini AC alhamdulillah ya asum ya logo perasan ya, orang-orang yang menyumbang AC ini insya Allah jariahnya sampai beliau meninggal sampai biru ya Allah tangannya AC ini rusak pun bukan aku salah. Kapan nanti biru rusak pun tak rusak. Gantek musim bukok non niat bu pak ni niat tapi si niat kita ni tu jadi tuduh nombor bu aje rusak pun kami lagi. Yo kami bayar ganti asih ko asih rusak niat itu berbagai berbagai arti. Tentangnya sama ini kok dilarang pas asin rusak sama ini juga ya jadi tapi wayah anak sekolah bayar wayah anak sekolah nggak terpulang wayah anak sekolah bayar kerjo burung tak tukuran asin burung tak kumroh burung tak seder tak sedekah karena ada udur sakit. Nah, hal semacam itu kalau misalnya sudah dapat satu kebaik, satu kebaikan. Kalau dilakukan, maka bidisrin, untuk akun bidisrin, bilasa ba'ininah. Niat baik dikerjakan, sama yang akan mendapatkan 10 hingga 700 kali lipat. Itu enaknya wong Islam. Wa idza hamma 'abdi bi sayyi'atin kalau ada hamba yang dia punya rentek hati, punya niat kejelekan akan tetapi balai amal belum sempat melakukan dua niat elek, tapi tidak dilakukan balai takut, maka tidak itu tidak ditulis ini enaknya omisya dua niat api turun dilakoni ditulis satu kebaikan. Dua niat elek gak dilakoni tidak ditulis dosa. Iki enak yang ini. Lo niat elek kemudian dikerjakan, maka ditulis cuma satu. Neong Isra niat api dikerjakan, dilipat gandakan 10 sampai 700. Niat elek gak dikerjakan gak oleh dosa. Nek dikerjakan oleh satu dosa. Ibu hari ini, makanya kalau bersama sih ada akeh dua niat A, niat A. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha. Dan ada lagi yang lebih dahsyat, Allah itu Rokibun, Allah itu Maha mengawasi. Ini bagus. Allah itu Rokibun, Rokibun atau Ar-Rokib. Allah itu Maha mengawasi. Ngapunten. Nduk Indo Alfa, dua mak itu enten tulisan. Ada dalam pengawasan CCTV. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Uang yang Arab nyolong, cek mikir-mikir. Mikir-mikir merasa diawasi, nggak mau merasa ini bapak-bapak polisi untuk tol kendaraan kota-kota tertentu, di CCTV. Nah kalau ada melebihi kecepatan dari ditentukan ya, mending oleh kiriman surat atau ya kepolisian gitu loh. Ono tagihan hilang. Tapi yang kayak elemen kayak ketua CCTV dijeluk ono tagihan di hilang. Wong erong ini iki Pak kira-kira sampe walaupun libat besok ono CCTV mrene dijeluk polisi aku. Kira-kira sama ini ada mana muka elemen. Kenapa? Karena merasa diawasi. Lah kalau besarkan para jamaah, kalau dalam kehidupan kalau besarkan merasa diawasi, berarti kalau besarkan ini orang Islam yang sungguh luar biasa. Karena tingkatan di dalam agama kalau besarkan, ketika hadis Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah mahwa Islam, mahwa iman, mahwa ihsan. Orang kalau sudah merasa diawasi Allah, dia akan memperoleh tingkatan di atas iman. Namanya ihsan. Apa itu ihsan? Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, mahwa ihsan? Wahai Muhammad, apa itu ihsan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan adalah anta bidallah ka'annaka tarahu fa'ilahu ya. Engkau merasa melihat Allah. Melihat Allah. Ihsan itu adalah engkau merasa melihat Allah. Kita melihat Allah. Ini tingkatan yang sangat luar biasa. Saya bayangkan jenengan di perjalanan perusahaan sampean delok bos sampean. Ada bosnya sampean, sampean ini ada bos di situ. Juragan sampean di situ. Kira-kira sampean kerja memang tambah nyantai apa tambah semangat? Dalam kehidupan beribadah, kehidupan bermuamalah, kalau mau sampean seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kalau mau sampean sangat tinggi ketika kita mengakui Allah itu ada. Allah itu wujud. Allah itu pasti ada dan Allah pasti melihat saya. Allah melihat saya, melihat Allah. Sehingga kalau mau sampean sembahyang, okay. Buang nek sembahyang antara di masjid jamaah nek di omah. Kalau dia itu merasa melihat Allah atau dilihat Allah, pasti sama perlakuan. Nek nang masjid buang nek sama nek lebih api, nek minyak wangi, sarungan, kopian. Ipak di dalam hari sembahyang di rumah, pokoknya untuk orang jender tidak digawe. Bawa apa? Bawa apa supaya ini cepat. Sembahyang ini ijen banter, beda sama asu, suwe, gerakan ini beda. Ini akan wong Allah. Ini nama makan. Ini ada. Kalau kita merasa diawasi Allah, ayo kita berlaku profesional. Dimanapun kita berada dalam ibadah, ya seperti itulah kita beribadah. Nomor C, kalau kita kuat, nomor baik kalau oblong, itu orangnya kan digawe. Nah, itu berarti menjadi profesional. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Fa'inlahum taroh. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, ingat fa'inlahum taroh. Engkau dilihat Allah. Kalau kita tidak mampu melihat Allah, ingat Allah itu melihat kita. Allah itu mengawasi kita. Jadi para jamaah, dimanapun kita berada, pada saat apapun, kapanpun, itu Allah melihat kita. Jadi jangan kita coba-coba untuk maksiat. Jangan coba-coba kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. nek belum sadar melakukan maksiat ketika tidak ada orang, itu berarti kita telah meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa, tidak tahu. Maka hukuman orang seperti ini, kata Rasulullah, ba'an manjura, amalannya nanti akan berterbangan habis. Padahal tubuh lo mulai jilid sampai tuwe. Eman apa enggak? Eman apa enggak? Eman apa enggak? Ketujuh, ketujuh, umroh, umroh, tuwe. Oke? Tapi ibu ditinggal kunjungi maksiat. Ya, berbuat apa mana? Poling-polingan dia mau mana? Mas, sama ibu di mana? Bapak-bapak yang ya pecoa atau apa? Karena kunjungi, karena pola hotel dia mau mendok. Ya, atau dan lain sebagainya. Atau buka film-film yang gak dengar cara seperti ini bisa besar. Sampai kesannya apa? Sampai kesannya menghilangkan pahala. Para jemaah yang terhormat, sekali lagi, ayo lupa sampean menanamkan dalam diri lupa sampean asma Allah yang namanya Ar-Raqib. Kenapa, Pak? Ar-Raqib. Kenapa, Bu? Ar-Raqib. Allah Maha Mengawas, Mengawasi. Ini harus kita tanamkan lebih-lebih di zaman IT, di zaman teknologi. Zaman teknologi, karena maksiat sudah tidak di luar, di dalam rumah kelompok sampean banyak maksiat, tidak hanya di dalam rumah, dosaku kelompok sampean banyak maksiat, kelompok sampean tidak menganggap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai suruh lalu memenuhi lagi ada tanya jawab ini. Belum saya simpulkan, barangkali ada yang mau bertanya mengenai tentang. Waalaikumsalam. Kita bercermin untuk manusia pada khususnya ya. Itu kan manusia pada khususnya pada saat kesulitan atau kesusahan atau tidak pun ya dalam saat berdoa, itu kan selalu dalam pikirannya itu Allah mendengar, Allah tahu, Allah Maha melihat lah. Tapi pada saat bermaksiat, pada umumnya manusia itu kan tidak mengingat, lupa. Nah ini mungkin dalam pelajaran atau pengajian kita sehari-hari, itu kan pengajian itu biasanya selalu tentang syariat ya. Nah, pengajian lahir sama batin lahir. Nah itu dalam hal ini mungkin keseimbangan antara pengajian lahir sama batin itu seperti apa untuk mensikapi kesan Allah. Berarti Allah tahu kalau pada saat kita lakukan maksiat, kita kan seolah-olah Allah tidak, kita tidak merasa Allah melihat, tidak tahu, jadi kita enak-enak saja gitu. Jadi seperti apa mungkin amalan-amalan juga yang bisa dilakukan seperti apa, terus pengajian antara pengajian lahir batin itu seperti apa ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, memang dalam kehidupan kebersamaan kadang-kadang kebersamaan itu ketika butuh Allah, kita menganggap Allah itu mendengarkan lagi, Allah itu melihat saya ketika kita butuh Allah. Nah ketika kita itu sehat, duit akeh, kaya-kaya tak butuh Allah. Kayaknya gak betul. Apa yang harus kita lakukan untuk menyeimbangkan ini? Yang jelas belum biasanya harus mencari ilmu, karena ilmu itu nur, ilmu itu cahaya, ilmu itu cahaya. Ini resep para ulama pembolehan di limor bernama nama siji maca Quran angen-angen samangan. Ingat baca Quran angen-angen samangan, ketika kita harus pinter. Ini resepnya para ulama kiai-kiai kita. Maca Al-Qur'an kalimat mencobai dengan ancaman nabi di masa Allah. Kandungannya sangat tinggi karena kalau bersama dituntut kita sangat baca Quran dan nyanyat mana ini kata terjemah kita banyak mudah di zaman kalau bersama akan terjemah. Pelajari Al-Quran karena ilmu itu pusatnya di Al-Quran, sehingga pembesaran akan tahu, akan mengerti apa yang harus pembesaran lakukan, sehingga pembesaran tidak hanya pas tambal butuh ini kesusahan pembesaran kayak kilin Gusti Allah lorong bawa rasaras kayak kilin Gusti Allah ya. Tapi ini harus bapak soge nyambut gawe lancar. Belum bisa ngerti Gusti Allah. Ingat teguran Allah ketika belum bisa sampai ini sakit, kecelakaan, usaha bangkrut, itu adalah bentuk salah satu kesayangan Allah. Bentuk Allah mencintai hamba-hambanya. Supaya apa? Gak kebablasan. Karena banyak orang yang dia itu ketika sehat terus usahanya lancar malah atau ke Thomas masjid atau ke pengajian, okay. Sehingga rezekinya nggak barokah pak, mobil mendereng, pakai barang ini, omai tingkat, omai asini, wamalwamalwam, assalamualaikum, tambah dicek pemul, ibu jenenge gak berkah, iya jadulnya di mobil nyambut gawe ini ya wis. Pas-pasan, sopoh mas masjid. Kenapa orang ini para jamaah yang berbentuk Allah? Ingat belum bisa menangkap kebutuhan dunia, kebutuhan akhirat, kebutuhan fisik, kebutuhan rohani harus diseimbangkan. Makanya pemerintah Indonesia kita adalah membentuk pribadi manusia yang sehat jasmani dan rohani. Sedangkan kebutuhan belum bisa menangkap kebutuhan di sekolahan ngapunten pelajaran agama satu minggu satu kali, ngapunten pelajaran dunia berkali-kali kira-kira seimbang gak teman? Nggak seimbang. Makanya yang terjadi banyak orang tidak kenal Allah, banyak pemuda, banyak generasi kelas SMA tidak mengenal Allah. Sehingga apa? Sehingga dia merasa tidak diawasi Allah, dia merasa tidak didengar oleh Allah dan lain sebagainya. Itu para jamaah. Maka kemudian harus menyeimbangkan. Itu harus kita seimbangkan. Seimbangnya bagaimana? Ya, anak, wis sampai ke kelompok sampai cukup pelatihan sekolah nasional umum dan sebagainya. Sekarang kita sekolahkan hanya ada pondoknya, oke? Jangan khawatir rezeki anak, Bu, Pak. Rezeki ini anak kalau enggak sama ini diatur Gusti Allah. Pasti. Bukan anakku mondok. Itu kejomblo ya. Jangan khawatir, sudah diatur Allah. Iya. Sudah disetting sama Allah. Setiap makhluk yang diciptakan Allah di bumi itu membawa rezeki jenis ini. Ini anak sampai jatah rezeki ini mulai lahir sampai mati meninggal di jatah rezeki Allah. Hari ini rezeki ini total 10M miliar. Ya sudah, masih kerjanya nyantai, ya oleh dunia apa ya. Makanya orang masih kerjanya soro ya, tak bunuh aja. Orang yang kerjanya nyantai ya dunia apa, mobilnya itu ya api-api, makro-makro rumah, pendidikannya tinggi. Padahalnya orang sih gak pertemu ya, ya sarungai kerjaan ini kemikong maringan merken dan sebagainya. Buat aku gak kuliah lagi, ya wakil saja nama lu bro lagi ya angin yang ber jangan ini biar sekolah kok rezeki ini, rezeki itu sudah diatur Allah. Maka seimbangkanlah pendidikan anak belum gak sampai ya, dunia dan akhirat batin dan dohir harus diseimbangkan. Kalau bersama kan sering pak ngomong kita harus seimbang, tapi praktek itu kalau bersama itu kan seimbang kita betul. Itu yang terjadi di antara kalau bersama. Makanya bersama Ayo kita harus imbang supaya anak-anak muda sama kenal Allah, kenal Rasul, Rasulullah, kenal agama Islam. Jangan hanya dikenal karena anak itu kenal itu cuma dua yang kenal bang. Kok coba cek ini tiga eh. Kamu dalam masih dengan ingat-ingat korupsi, cara-cara pinter itu dua yang kenal bang. Enggak, tapi saya kira triliunan. Kenapa? Tidak seimbang. Maka dari itu patut kiranya kalau mencapai mempelajari Asmaul Husna. Ini penting pak, Asmaul Husna penting sekali. Ini sehingga kalau mencapai kata-kata. Ada yang lain? Insyaallah. Ibu ada yang tanya? Yang penting sambung ya. Kita coba. Sambung siap bu, kerjanya bu. Alhamdulillah. Ya. Di sini kita bisa sholat dulu, suara para. Para jemaah, mudah-mudahan sedikit yang sampaikan ini mampu menyadarkan kita semuanya untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik, untuk menjadi hamba Allah yang merasa diawasi Allah, sehingga kalau sampean tidak lagi takut kepada manusia tapi takut kepada Allah. Kalau sampean tidak lagi malu kepada manusia tapi malu kepada Allah. Sehingga kalau sampean memiliki jiwa yang namanya muraqabatun atau muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang muraqabatullah, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti bertemu banyak Allah yang paling mulia yang disukai Allah Subhanahu wa taala bersama manusia yang paling kita cintai yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.